Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Sulam Taufik ya. Ini sudah sampai di bab zakat. Ini sebelum masuk ke sarah, alangkah baiknya untuk menerjemah matan dulu yang di atas garis ini ya. Nanti kalau selesai baru terjemah sarahnya. Jadi di dalam Fathul Bari dijelaskan bahwa harta yang harus dizakati itu ada unta, lalu sapi, lalu kambing, lalu kurma, lalu anggur, lalu tumbuhan yang dibuat makanan pokok, lalu emas, perak, barang tambang, kemudian simpanan harta terpendam ya, lalu apa itu harta dagangan, lalu zakat fitrah, kemudian nisab apa itu sapi awalnya minimal nisab sapi adalah 5, kalau minimal nisab kok sapi ini unta ya. Nisab sapi adalah 30 minimal, nisab kambing 40, lalu jika kurang dari jumlah ini maka tidak wajib zakat. Lalu diharuskan memiliki jumlah ini selama 1 tahun. Ini nanti penjelasannya nanti. Kemudian syarat kewajiban zakat binatang adalah dikembalakan di rumput ya, rumput liar. Maksudnya tempat umum. Lalu disarankan lagi tidak dipekerjakan. Lalu nisab sapi, unta tiap memiliki 5 unta zakat 1 kambing, kemudian ini sop kawin atau saya campur di atas tadi saja ya. Lima unta dekat satu kambing, kemudian sapi kambing 40 itu satu kambing, kemudian unta sapi 30 itu tabi ya, sapi tabi. Ini nanti dijelaskan semua ini. Jadi kambing ini ukurannya adalah nanti dijelaskan nanti. Kemudian lalu bila jumlahnya lebih banyak maka zakatnya juga bertambah. Lalu wajib alaihi bagi orang yang memiliki harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Ia wajib belajar ilmu tentangnya. Lalu nisab kurma, anggur dan tanaman adalah 5 wasak. 5 wasak sama dengan 300 sok. Dengan ukuran sok Nabi Muhammad. Sok ini artinya takarannya. Lalu hasil panen selama 1 tahun dikumpulkan. Dikumpulkan jadi satu. Maksudnya kalau misalkan panennya 2 kali ya, itu semua dikumpulkan. jenis yang berbeda, satu jenis tidak bisa disempurnakan dengan jenis yang berbeda. Dengan jenis yang lain ya. Lalu kewajiban zakat 3 ini. Ini masih cukup panjang ya. Jadi kita lanjutkan di video setelahnya saja. Allah alam bisawab.